Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah fi bada'i' al-fawaid. Berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i' al-fawaid, ikhtalafa an-nasu fi jawazi itlaq as-sayyid 'ala al-bashar. Berselisih manusia tentang bolehnya memutlakkan kalimat sayyid terhadap manusia. Famana'ahu qaumun. Satu kaum melarang memakai kata sayyid untuk manusia. Karena as-sayyid huwallah. Pendapat ini dinukil dari Imam Malik. Wahtajju biqaulin nabi, dan mereka berhujjah dengan ucapan Nabi SAW. Lima qila lahu, ini ketika dikatakan padanya ya sayyidina atau ya sayyidana, maka Nabi membantah dengan kalimat as-sayyid huwallah. Ini hadis al-bab, hadis yang sedang kita bahas. Wajawazahu qaumun, sebagian kaum yang lain membolehkan. Wahtajju biqaulin nabi, mereka membolehkan dengan dalil ucapan Nabi SAW kepada Ansar ketika datang Sa'ad ibn Mu'ad dalam keadaan dipapah atau dalam keadaan sakit, terluka dalam perang Khandaq. Nabi berkata pada mereka, qumu ila sayyidikum, bangunlah kalian untuk membantu turunnya Sa'ad ibn Mu'ad dari kendaraannya. Karena dia sedang sakit, harus dipapa. Artinya qumu, berdirinya ini bukan berdiri penghormatan. Ini catatan penting. Kalian catat di kitab kalian. Ayu qumu limusa'adatihi li'annahu kana maridhan. Disuruh untuk bangun, membantu beliau, karena beliau, Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan sedang sakit, terluka. Qumu ila sayyidikum, bangunlah kalian. Ila sayyidikum, kalimat berikutnya ila sayyidikum, dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih dan Muslim dalam kitab sahih. Wa hadza asahhu min al hadis al awwal. Hadis ini lebih sahih daripada hadis yang pertama. Hadis pertama berkata, as-sayyid huwallah. Padahal yang disebut sayyid oleh mereka Rasulullah SAW. Ya sayyidana. Kata Nabi, as-sayyid huwallah. Justru hadis yang kedua lebih sahih, malah kepada orang yang di bawah Rasul, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Yang mengucapkannya malah Rasul alaihissalatu wassalam. Qumu ila sayyidikum. Maka terjadilah ikhtilaf. Yang berpegang dengan hadis pertama menyatakan tidak boleh mengucapkan kata sayyid untuk manusia. Yang kedua menyatakan boleh dengan hadis ini. Qala haula'i as-sayyid ahad ma yudafu ilaihi. Fala yuqalu lit-tamimi sayyidu kindah. Mereka berkata, golongan kedua. Golongan yang membolehkan atau golongan yang enggak boleh, yang tidak membolehkan. Golongan yang membolehkan. Kata mereka yang membolehkan, kalimat sayyid adalah satu perkara yang diidhafahkan kepada kelompok kaum tertentu saja. Artinya dalam skup kecil atau dalam skup yang sempit. Misalnya Ansar. Siapa tokohnya Ansar? Sa'ad bin Mu'ad. Qumu ila sayyidikum, bangunlah kalian kepada sayyid kalian. Fala yuqalu lit-tamimi sayyidu kindah, maka tidak boleh ada seorang Bani Tamim disebut sebagai sayyid kindah. Demikian pula seorang dari kindah dikatakan sayyidnya Bani Tamim. Enggak bisa. Wala yuqal al-malak sayyidul bashar, tidak pula malaikat dikatakan sayyidul bashar, enggak bisa. Karena malaikat lain jenis. Manusia terhadap manusia, malaikat terhadap malaikat. Siapa Sayyidul Malaika? Jibril alaihissalam. Siapa Sayyidul Bashar? Rasulullah SAW. Qala wa ala hadha fala yajuzu an yutlaq ala Allahi hadha lism. Maka tidak boleh yang seperti ini dimutlakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil idhafah. Kalau tanpa idhafah, as-sayyid huwa Allah. Artinya Allah adalah sayyid seluruh makhluk. Tetapi kalau sayyidukum Allah, yang enggak benar. Karena tidak demikian keadaannya. Allah lebih luas dari itu. Wa fi hadha nadhar, kata beliau, di sini ada kritikan. Nadhar artinya perlu dikritik. Fa inna sayyid idza utliqa 'ala 'alaihi ta'ala fa huwa fi manzilatil malik. Kalau kalimat sayyid dimutlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan makna tanpa idhafah, fa huwa fi manzilatil malik, maka maknanya adalah pemilik. Tahu makna sayyid secara lughah, secara bahasa? Kalau seorang membeli budak-budak belian, hamba sahaya, maka budak-budak tadi akan memanggil pemiliknya dengan ya sayyid. Akan memanggilnya sayyid. Baik. Berarti apa sayyid? Tuannya, pemiliknya. Kalau dimutlakkan kepada Allah, maka maknanya bukan tokohnya, tokohnya Bani Tamim, Fulan ibni Fulan. Tokohnya Bani Tamim ibni Murrah adalah Abu Bakar. Tokohnya Bani Adi adalah Umar ibn Khattab. Tokohnya, kan begitu. Masing-masing kaum punya tokoh sendiri-sendiri. Kalau makna ini tidak mungkin dimutlakkan bagi Allah SWT, karena yang namanya tokoh tadi dari jenisnya manusia, ya tokohnya manusia juga. Malaikat, ya tokohnya malaikat juga. Paham ya? Maka bagaimana dikatakan tokohnya ini manusia adalah Allah? Tidak tepat. Maka dijawab, kata Ibnu Qayyim, fihi nazar. Tetapi itu perlu dikritik. Mengapa? Karena ketika dimutlakkan untuk Allah as-sayyid huwallah, maka maknanya berbeda. Bukan lagi tokohnya manusia, bukan. Tetapi maknanya pemilik seluruh hamba-hamba ini. Karena seluruh makhluk ini, manusia, jin, malaikat-malaikat, dan seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah. Maka jelas Allah as-sayyid. Wal maula, atau maknanya maula. Wal rab, pemelihara. La bimakna alladhi yutliq alal makhluk. Tidak sama dengan apa yang diberikan kepada makhluk. Tidak sama maknanya ketika disebutkan untuk makhluk. Allah as-sayyid atau as-sayyid huwallah. Sayyidul ansar Mu'ad ibn Jabal. Tayyib. Ketika dinisbatkan kepada Allah dan ketika dinisbatkan kepada Sa'ad bin Mu'ad, apakah sama maknanya? Tidak sama. Kalau dinisbatkan kepada Sa'ad, maknanya tokoh kalian, pembesar kalian, sesepuh kalian. Makna itu tidak cocok bagi Allah Ta'ala. Karena maknanya sejenis. Tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah, as-sayyidu Allah, maka maknanya berbeda. Yang memiliki, yang memelihara, yang mempunyai atau yang mengatur dan sebagainya. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Qayyim dalam Bada'i' al-Fawaid. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Berarti bagaimana yang rajih? Boleh apa enggak boleh menyebutkan sayyid pada manusia? Hah? Sepertinya wallahu alam beliau mendukung yang kedua, hanya saja dengan makna yang berbeda. Kepada Allah lahu makna, kepada makhluk lahu makna. Sama dengan apa? Al-Aziz. Kita menyebutkan sifat Allah atau nama Allah Al-Aziz. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Aziz, Maha Hakim. Tetapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan raja yang membeli Nabi Yusuf ketika dijual di pasar budak. Dikatakan Al-Aziz. Wa mra'atul azizi. Istrinya Al-Aziz. Apakah disamakan oleh Allah Ta'ala? Tidak. Subhanallah. Maha suci Allah. Enggak mungkin menyamakan dirinya dengan makhluk. Tetapi tentunya Aziz di kalangan rakyat Mesir. Wa mra'atul Aziz. Istrinya Sang Aziz. Aziz dengan makna mulia. Tapi sekupnya sekup Mesir saja. Demikian pula sayyid tadi. Ketika kepada orang manusia. Maka maknanya tokoh kaum tersebut. Tapi kalau kepada Allah, mutlak. Wallahu ta'ala a'lam. Qultu, saya katakan, faqad sahha an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anahu qala fi ma'na qawlillahi ta'ala qul aghayrallahi abghi rabban. Ibnu Abbas berkata tentang makna ayat Allah subhanahu wa ta'ala qul aghayrallah, katakan apakah selain Allah kalian mencari Rabb. Kata Ibnu Abbas, ay ilahan wa sayyida, apakah kalian akan mencari selain Allah sebagai ilah dan sebagai sayyid. Disebut oleh Ibnu Abbas dengan kalimat sayyid. Wa qala fi qaulillahi ta'ala, Ibnu Abbas juga berkata tentang ucapan Allah yang lain, Allahus Samad. Apa makna Allah Samad? Kata Ibnu Abbas, annahu sayyid. Maknanya bahwa Allah adalah as-sayyid alladhi intaha su'daduhu. As-sayyid yang sudah sampai tertingginya kekuasaannya. Su'dad adalah kekuasaan, yang intaha adalah puncak yang tertingginya. Sayyid yang paling tingginya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kalimat Malik. Kita menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Malik. Dan kita menyebutkan raja-raja di dunia juga dengan Malik. Apakah maknanya sama? Tidak sama. Ketika mereka memanggil rajanya, ayyuhal Malik, wahai Malik, tentunya maknanya adalah Malik, Malik yang menguasai daerah tersebut saja. Sedangkan Al-Malik, Allah adalah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Barakallahu fikum. Artinya bagi makhluk sangat-sangat terbatas dan kecil. Terbatas dari berbagai macam sisi. Terbatas daerahnya, terbatas kekuasaannya, terbatas bidangnya. Mungkin kalian membayangkan lingkupnya saja. Raja Saudi ya hanya menguasai daerah Saudi saja, teritorial saja. Bukan hanya itu. Mengaturnya pun tidak bisa lepas dari apa yang sudah Allah gariskan, enggak boleh keluar. Berarti kekuasaannya mutlak atau tidak mutlak? Muqayyad, tidak mutlak. Kalau berani memimpin dengan cara yang zalim, dengan cara, maka Allah akan adab mereka. Berarti mereka juga tidak berkuasa penuh. Daerahnya terbatas, hanya daerah itu saja. Kekuasaannya terbatas, enggak boleh keluar dari aturan Allah. Apalagi jenisnya juga terbatas. Tidak bisa memimpin selain manusia. Apakah Raja Saudi mengatur jin-jin di Saudi? Tidak. Bagaimana keadaan rakyat jinnya? Wallahu a'lam. Enggak ada menteri yang ngurusin jin. Belum yang berikutnya, binatangnya, bagaimana ininya dan itunya? Segala macamnya. Tidak berkuasa sama sekali. Bahkan enggak bisa menguasai virus. Bisa mengatur? Enggak bisa. Berarti terbatas dari sekian sisinya, tempatnya, daerahnya, jenisnya. Barakallahu fikum. Wa amma istidlaluhum. Oh, belum sampai situ. Alladzi kabula fi jami' anwa'i su'dad. Adapun ketika bagi Allah makna Allahus Samad, kata Ibn Abbas, adalah annahu sayyid, bahwa Allah adalah sayyid yang kekuasaannya sempurna, fi jami' anwa'i su'dad, dalam seluruh sisi, seluruh jenis kekuasaan, menguasai seluruh alam semesta tak terbatas, menguasai seluruh makhluk tak terbatas, menguasai jenisnya, menguasai seluruhnya tanpa aturan siapapun. Allah tidak diatur oleh siapapun. Berarti mutlak. As-Sayyid Allah. Qala Abu Wa'il, wa sayyid alladhi intaha su'daduhu. Wa amma istidlaluhum biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ansar, adapun pendalilan mereka terhadap ucapan Nabi kepada kaum Ansar, qumu ila sayyidikum fadhahir. Maka itu sangat jelas sekali. Anna Nabi SAW lam yuwajih sa'dan bihi fayakunu fi hadal maqam tafsil. Wallahu a'lam. Adapun Nabi SAW tidak mengarahkan pembicaranya kepada Sa'ad. Tetapi mengarahkan pembicaraannya kepada siapa? Kepada kaumnya. Kaum Ansar. Wahai kaum Ansar, bangunlah kepada Sayyid kalian. Tidak berkata, wahai Sa'ad, wahai Sayyid kami. Tidak. Sebab kalau kalimat wahai Sayyid kami, wahai Sa'ad, muajanya kepadanya, ada masalah lain. Masalah apa kemarin? Sanjungan yang meninggikan Dan itu Nabi tidak suka. As-sayyid huwa Allah. Nabi tidak suka disanjung seperti itu. Tetapi untuk menceritakan dari pihak ketiga kepada orang kedua, tidak mengapa. Misalnya ketika ada seorang syekh datang ke sini, kita akan berkata pada kalian, kumu ila sayyidikum, bangunlah kalian, bantu dia, angkatkan barangnya kayak apa kayak. Barakallahu fikum. Kita mengatakan pada kalian itu sayyid kalian. Baik, itu catatan pertama. Catatan kedua, kalau kita sedang sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, pembicaraan kita kepada Allah, apakah pantas kita menyatakan, ya Allah berikan salawat pada sayyid kita? Pantaskah menyayidkan seseorang di hadapan Allah? Ya Allah, berilah pada sayyid kita. Karena makna kami dalam bahasa Arab, maknanya kita. Kalau tadi, memang itu sayyidukum, sayyid kalian. Tetapi, kalau kita berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, dalil hadisnya tidak begitu. Dalam sekian banyak hadis yang sahih, Nabi hanya berkata, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalimatnya. Kenapa kalian tambahi dengan kalimat sayyid? Yang kedua, kalian sedang berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita berkata pada Allah, ya Allah berikan salawat pada sayyid kita? Padahal di hadapannya sayyid yang maha sayyid. Di hadapannya adalah Allah, maka di hadapan Allah semuanya hamba. Di hadapan Allah semuanya makhlukun marbubun. Makhluk marbub, milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan catatan ini berfaedah. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi juga sebagai faedah. Setelah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.